بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul Ashribah, bab perintah untuk menutup bejana, mengikat kantong air minum, menutup pintu dan menyebut nama Allah ketika melakukan hal itu, memadamkan lampu dan api ketika tidur, dan menahan anak-anak kecil dan binatang ternak setelah maghrib, maksudnya menahan dari berkeliaran di luar. Ya. Hadis yang ke 5191 pada halaman 698. Halaman 698, hadis yang pertama di halaman tersebut dengan nomor 5191. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithi Zuhair, yaitu hadis yang sebelumnya yang berbunyi Nabi SAW bersabda, la tursilu fawasiyakum wasibyanakum idha ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Jangan kalian keluarkan hewan-hewan yang kalian pelihara, ya, hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian apabila terbenam matahari sampai hilang warna merah di waktu isya, artinya masuknya waktu isya. Kemudian fa inna syayatina, karena setan-setan tamba'itsu bertebaran, berkeliaran, idza ghabatis syamsu, apabila terbenam matahari sampai masuknya waktu isya, ya. Hatta tadhhab fahmatul isya, ya. Fahma itu di sini artinya kegelapan, ya, hingga hilang kegelapan malam di waktu isya. Justru waktu isya tidak hilang gelapnya malam, semakin gelap, ya. Yang maksudnya adalah fahma itu warna merah, sesuatu yang dibakar kemudian memerah, itu namanya asalnya faham itu bara, ya. Jadi hilangnya bara isya, maksudnya warna merah di ufuk di sebelum waktu isya, ya. Berarti masuknya waktu isya sudah habis waktu yang dilarang untuk membiarkan anak-anak, membiarkan hewan-hewan ternak untuk berkeliaran di luar, karena di waktu itu matahari setan-setan berkeliaran, dan tentu berkeliarannya setan mengganggu, bukan pula bersama-sama meramaikan waktu itu bersama setan. Nabi menjelaskan itu maksudnya melarang, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, jangan biarkan celah di antara saf karena setan berada di sana, bukan ikut sholat, ya. Kata sebagian orang, kenapa mesti dipusingkan, setan masuk ke celah-celah sab, berarti dia ikut sab, bukan mengganggu. Sebagaimana di sini Nabi SAW mengabarkan bahwa di waktu tersebut setan-setan berkeliaran, ya, karena dia mengganggu, karena dia mengganggu, menyakiti, menjerumuskan kepada maksiat dan seterusnya. Itu penjelasan para ulama tentang larangan ini. Kemudian itu bunyi hadis yang sekarang, ya, walaupun tidak disebutkan, karena bunyinya binahwi hadithi Zuhair, senada dengan hadis Zuhair, dan Zuhair itu hadis yang tadi telah kita baca, yaitu guru dari gurunya Imam Muslim. Hadis 5190, haddathana Ahmad bin Yunus, haddathana Zuhair. Nah, itu sekarang yang bunyi hadisnya sama dengan hadis Abdurrahman, ya. Kita lanjutkan 5192. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Amrun An-Naqid qala haddatsana Hasim ibn Qasim qala haddatsana Al-Laits ibn Sa'ad qala haddatsana Yazid ibn Abdullah ibn Usamah ibn Al-Had Al-Laitsi an Yahya ibn Sa'id an Ja'far ibn Abdullah ibn Al-Hakam an Al-Qa'qa ibn Hakim an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala. Ini sangat panjang sekali sanadnya, dari Imam Muslim sampai kepada Nabi, 1 Amr, 2 Hashim, 3 Laith, 4 Yazid, 5 Yahya, 6 Ja'far, 7 Jabir. Antara Imam Muslim dengan Nabi 7 orang, ya, 7 orang. Umumnya ada 3, 4. Ini yang biasa, ini yang paling tinggi antara pembuku kitab-kitab hadis yang induk, ya, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, yang hidup di hampir semuanya di pertengahan abad ketiga, antara mereka dengan Nabi yang paling sedikit 3 orang. Ya, seperti kata Imam Bukhari, 4 orang yang umum, ya, gurunya Imam Muslim, kemudian Imam Malik, Ibnu Umar. Ini yang tiga, ya. Imam Malik dan Ibnu Umar, dan yang paling panjang 12 orang, ya. Antara mereka ini, salah seorang dari mereka dengan Nabi itu 12 orang perawi, rantainya, mata rantainya. Yang sekarang 7, ya, dari Imam Muslim ke Nabi SAW. Qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء تتب له بجنا وأوكو السقاء ikat lah mulut kantong air. Kantong airnya biasanya yang dari kulit, yang ujungnya mulutnya harus diikat, dan ikatlah mulut kantong air. Fa inna fis sanati, karena dalam satu tahun, lailatun, ada satu malam, yanzilu fiha waba, yang akan turun pada malam itu waba, waba penyakit yang mematikan, ya. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita' aw siqa'in laisa alaihi wikya', tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak tertutup atau kantong air yang tidak diikat, ya, moncongnya, kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Illa nazala fihi min dhalikal wabah, kecuali masuk ke dalamnya atau turun ke dalam isi dari bejana atau kantong air tadi dari wabah tersebut. Ini hikmah yang juga dijelaskan oleh Nabi, ya. Dan tadi saya membaca uraian dari Nawawi menukilkan perkataan Laits bahwa orang-orang awam di masa itu, masa dia hidup, biasanya mengkhawatirkan turunnya, kan dalam satu tahun, ya, di bulan apa tidak tahu, mereka mengkhawatirkan itu terjadi di bulan Kanunul Awal, ya, itu bulan Desember, kanun al-awwal, kata Imam An-Nawawi. Ya, tetapi sama dengan Lailatul Qadar, sama dengan Lailatul Qadar artinya dirahasiakan dan semangat untuk mencarinya besar setiap malamnya. Begitu juga dengan ini, kan Nabi SAW tidak menyebutkan kapannya, bulannya. Dia hanya mengatakan dalam satu tahun itu ada satu malam yang nanti akan turun wabah penyakit yang berbahaya, yang akan masuk ke bahan-bahan makanan, minuman yang berada di tempat dan wadah yang tidak ditutup. Yang itu berbahaya. Ya. Nabi sebutkan hanya satu malam dan tidak menetapkan malamnya, di bulan apa kejadiannya, dan menunjukkan bahwa kehati-hatian kita mesti setiap malam. Kehati-hatian kita mesti dilakukan setiap malam. Perintah Nabi ini dilakukan setiap malam. Ya. Dan bahkan Nabi SAW menganjurkan salah seorang sahabat yang Abu Humaid As-Sa'idi, yang menghadiahkan kepadanya susu atau air perasan buah. Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu tidak menutupinya? Walaupun itu di siang hari, dia menutup, ya, seperti yang sekarang ini menutupnya. Ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di siang hari. Jadi Nabi tidak menentukan malamnya dalam setahun tersebut, agar kita setiap waktu, bahkan setiap malam, tidak membiarkan ya, bahan-bahan makanan atau yang lainnya yang berada di dalam wadah, bejana atau yang lainnya tidak tertutup, ya, tidak tertutup. Bahkan kantong air pun yang mulutnya, moncongnya itu kecil, yang biasa diikat, itu diperintahkan untuk diikat oleh Nabi SAW, maka kita lakukan. Dan ini sebuah ketaatan dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, meskipun kita sebenarnya tidak, misalnya kita tidak mengetahui alasannya, dan Nabi hanya mengatakan tutuplah ya, wadah-wadah, bejana-bejana, dan ikatlah kantong-kantong air. Ya, Nabi tidak menyebutkan alasannya, kita sudah tertuntut untuk menerapkannya, karena Nabi SAW petunjuknya sebaik-baik petunjuk Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ini Nabi menjelaskan alasannya, yaitu dalam satu malam pada setiap tahun, pada satu tahun itu ada turunnya wabah penyakit. Dan orang-orang awam, orang-orang ajam, bukan awamnya, orang-orang ajam, kata Al-Layth bin Sa'ad, itu sangat mengkhawatirkan turunnya wabah ini di bulan Desember. Ya. Dan ini hanya sekadar cerita, bukan mendukung ya, hanya sekadar menceritakan. Ini terdapat pada halaman berapa? 703. Ini orang-orang ajam, 703, alinea kedua. Sabda Nabi SAW, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba, karena dalam setahun terdapat satu malam di mana wabah penyakit turun padanya. Di dalam riwayat lain disebutkan suatu hari, ya, sebagai ganti dari satu malam. Al-Layth, itu Al-Layth saat perawi hadis, berkata, orang-orang ajam non Arab di daerah kami mengkhawatirkan hal itu terjadi pada bulan Desember. Dia mengatakan kanunul awal, ya, kanun al-awwal, kanun pertama atau kanun kedua Januari, ya. Dan ini beliau menceritakan hanya perbuatan ajam dan bukan tuntunan, ya, dan bukan juga mengkhususkan, ya. Mereka mengkhawatirkan ya, turunnya itu di bulan Desember hanya sebatas cerita. Dan kita dalam menerapkan tuntunan Nabi ini, ia lakukan setiap malam dalam satu tahun. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. 5193. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsani Abi qala haddatsana Laits bin Sa'ad بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال فإن في السنة يوما. Itu tadi ganti dari lailatan ya. Ya, kalau ini yang pertama lailah itu satu malam, di sini satu hari siang. Ya, fa inna fis sanati yawman yanzilu fihi waba. Wa zada fi akhir hadis qala al-Layth fal aajimu indana yattaquna dhalika fi kanun al-awwal. Ini dia. Tadi Imam Nawawi yang menukilkan, di sini langsung dinukilkan oleh Imam Muslim perkataan Layth, Layth bin Sa'ad, perawi hadis yang ada di sanadnya, kakek gurunya atau guru dari kakek gurunya Imam Muslim. Di sini Imam Muslim berguru mengambil hadis dari Nasr bin Ali, kemudian dari ayahnya ya Ali, kemudian baru dari Layth bin Sa'ad Al-Misri. Layth bin Sa'ad Al-Misri, beliau yang mengatakan berarti di Mesir ya. Ya, kemungkinan di Mesir, bahwa orang Ajam di daerah beliau itu sangat mengkhawatirkan wabak yang diceritakan dalam hadis ini, turunnya di bulan Kanunul Awal, itu bulan Desember. 5194. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Salim an Abih an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya, لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. Ini lafaz hadisnya sangat pendek. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. Jangan kalian biarkan ada api di rumah kalian ketika kalian tidur. Maksudnya perintah untuk memadamkan. Ya. Dan riwayat-riwayat tentang perintah memadamkannya ini sudah berlalu berkali-kali ya. Dan ini ditegaskan dalam hadis Anas, dalam hadis Abdullah bin Umar ya, jangan kalian biarkan, tinggalkan api dalam rumah kalian ketika kalian sedang tidur ya. Dan alasannya dalam sebagian riwayat bahwa fa innal fuwaisiqati ya, sungguhnya tikus terkadang membakar penghuni rumah ya, atau membakar pakaian minimal. Ini untuk api, untuk lampu penerang yang seperti di zaman-zaman dahulu. Ya, lampu minyak itu yang tidak ada, yang pakai tutup dengan kaca atau yang bukan. Ya, bila mana dia tumbang berbahaya. Ya, ini yang terjadi. Dan bagaimana dengan lampu yang sekarang ini, tinggal dengan ya dengan kontaknya saja dan tidak akan mungkin diganggu oleh tikus. Ya. Seperti yang tadi kita katakan, mengikuti tuntunan Nabi tanpa kita mengetahui pun alasan atau hikmahnya, itu sudah merupakan petunjuk yang baik. Ya. Memadamkan lampu ketika tidur sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Meskipun dari sebagian riwayat dijelaskan alasannya tentang menghindari kebakaran. Hadis terakhir di bawah bab ini 5195. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Abu Amir al-Ash'ari wa Abu Kurayb. Ini 5 orang guru Imam Muslim di sini. Sa'id bin Amr, Abu Bakar bin Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, yang ketiga, yang keempat Abu Amir Al-Ash'ari, yang kelima Abu Kurayb. Wallafdhu li Abi Amir, lafaz yang akan dia bawakan lafaz Abu Amir ya Al-Ash'ari. Qalu haddatsana Abu Usamah, mereka berguru pada seorang yaitu Abu Usamah ya, an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an Abu Musa al-Ash'ari ya. Qala ihtaraqa baytu ahli al-Madinah. Ihtaraqa baytun ala ahlihi bil Madinah min al-lail. Ya. Kata Abu Musa bercerita pernah terbakar satu rumah yang di dalamnya ada penghuninya di Madinah. Ya. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم, ketika berita itu disampaikan kepada Nabi, Nabi SAW bersabda, ini hadisnya, inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum, sesungguhnya api ini, sesungguhnya dia adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, apabila kalian tidur, fa atfi'uha ankum, maka padamkanlah dia dari kalian. Maksudnya jangan hidup, jangan biarkan hidup. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia ya berbahaya bagi kalian. Ini mungkin maksud dari musuh ya, yaitu berbahaya. Kecilnya ya bisa aman-aman saja, tapi kalau sudah besar sangat berbahaya. Bahkan untuk memadamkannya dengan air saja sudah bisa menjadi penambahnya. Dia ketika disiram dengan air, kalau sudah sedang bergejolak itu, dia semakin marah ya, semakin marah dan bahkan semakin besar ya. Inilah ya, sifat api yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka, sesama mereka saling memakan. Api sesama mereka saling memakan. Api neraka apalagi? Ya, kata Nabi SAW, ya, kata neraka jahannam, akala ba'di ba'dha, sebagian aku memakan yang lain, melumat yang lain. Lihatlah bagaimana mereka bergumul. Ya, kobaran-kobarannya itu saling bergemuruh dan bertengkar. Ya. Itu sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Dan dia kata Nabi adalah innama hiya aduwwun lakum, musuh. Musuh ini maksudnya agar kita berhati-hati dan berbahaya. Ya. Bermanfaat ketika dia tidak besar, tapi kalau sudah besar kita sulit untuk mengendalikannya. Makanya Nabi SAW memperingatkan kita dari api, karena dia musuh. Api neraka apalagi musuh orang manusia. Ya. Dan bahkan makhluk yang dicipta oleh api musuh manusia. Ya. Makhluk yang dicipta oleh Allah dari api yaitu jin atau syaitan musuh manusia. Ya. Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan bagimu musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia musuhmu, jangan dijadikan teman. Ya. Ini hadis yang terakhir yang dengannya kita telah mendapatkan semua dalil yang ada pada poin-poin dalam bab yang ke-12 tadi tentang perintah menutup bejana. Sudah banyak riwayatnya, mengikat kantong air ya, air minum, ini juga sudah ada. Menutup pintu juga sudah ada dalilnya ya. Dan menyebut, membaca bismillah ketika menutup semuanya, ini juga sudah ada dalilnya. Kemudian menahan agar tidak keluar dari rumah anak-anak dan hewan-hewan ternak, itu juga sudah ada dalilnya. Kemudian memadamkan api ketika tidur juga sudah berkali-kali kita baca dalilnya. Yang terakhir hadis Abdullah bin Umar, sebelumnya juga hadis Abdullah bin Umar. Terakhir hadis Abu Musa Al-Ash'ari, sebelumnya Abdullah bin Umar. La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan ada api hidup di rumah kalian ketika kalian sedang tidur. Ada orang yang tidak mau matanya tidur kalau terang. Kalau gelap cepat tidurnya. Ini mungkin tidak perlu dia lagi sulit-sulit untuk menerapkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai dari bab yang ke-12. Bab yang ke-13 ini sudah masuk ke pembahasan makanan. Makanya dalam sebagian cetakan itu dipisahkan, dia masuk ke bab, ke kitabul al-at'imah. Kitab al-at'imah itu pada bab yang ke-18 ya. Bukan bab yang ke-13, tapi di sini kan sudah makan ya, adab-adab makan. Mungkin juga ada minumnya, adab-adab makan dan minum dan hukum-hukumnya. Adab-adab makan dan minum dan hukum-hukumnya. adabut ta'am wasyarabi wa ahkamuhuma. Kita baca hadis yang pertama nomor 5196. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Khaythamah an Abi Hudzaifah an Hudzaifah radhiyallahu taala an hadis Hudzaifah qala kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u yadahu ya fayadha'u yadahu. Ini tuntunan umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari apa yang diterapkan oleh para sahabat, yaitu ketika kami menghadiri jamuan makan bersama Nabi, maka kami tidaklah meletakkan tangan kami di atas makanan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya. Jadi mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai. Hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u yadahu. Baru mereka letakkan tangan mereka dan memulai menyantap hidangan. Ini pemuliaan mereka untuk Nabi, pengagungan mereka dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin bisa dikiaskan ya, kepada orang-orang yang ditokohkan ya, orang yang ditokohkan atau dimuliakan ilmunya. Kemudian beliau bercerita wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, maka suatu ketika kami menghadiri jamuan bersama Nabi, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, faja'at jariyatun ka'annaha tudfa فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. Ketika itu tiba-tiba datang seorang anak wanita kecil, ya, jariah, seakan-akan dia begitu didorong saking ambisinya dia, mungkin karena kelaparan ya, saking ambisinya seakan-akan didorong, lalu dia bergegas untuk meletakkan tangannya di atas hidangan untuk memulai makan. Anak kecil, wanita ya. Ini yang pertama ya, ini kan sudah bertentangan dengan kebiasaan para sahabat. Walaupun ini terjadi pada seorang anak dan anak wanita pula, tetapi ini sudah tidak biasa. Maka fa'akhadha Rasulullah SAW biyadiha, Nabi SAW pegang tangannya, artinya tidak jadi mengambil makanan tersebut. Belum selesai peristiwa yang pertama ini tentang anak wanita ini, summa jaa arabiyyun, tiba-tiba datang lagi seorang Arab Badui, ka'annama yudfa, seakan-akan dia didorong saking bersemangat dan ambisinya dia untuk mulai makan, fa'akhadha biyadihi, Nabi juga memegang tangan orang Arab Badui ini. Berarti sekarang sudah ada dua tangan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dilakukan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Innas syaitana yastahillu at-ta'ama alla yuzkara ismullahi alaihi." Sesungguhnya syaitan akan menjadikan makan itu halal dengan tidak menyebut bismillah. Jadi dibuat kita betul-betul benar-benar ambisi untuk makan sampai kita lupa bismillah, dan itu didorong. Makanya Hudzaifah melihat orang yang memakan seakan-akan ada yang mendorongnya untuk segera makan sehingga dia lupa, dan setan itu berupaya untuk itu ya, berupaya untuk menyegerakan sehingga lupa, dan itu yang ditahan oleh Nabi ya, ditahan oleh Nabi tangannya, tangan mereka berdua ya. Wa innahu jaa bihadhil jariyah liyastahilla biha, sesungguhnya dia datang dengan anak kecil ini agar dia bisa ikut makan. Jadi usaha setan untuk bisa makan dengan kita apa? Melupakan kita bismillah. Kalau dia kita sudah lupa bismillah, maka dia makan sama kita. ya, ikut makan dengan syaitan. Itu yang membuat makan itu halal baginya. Dan itu yang diupayakannya, karena dia ikut, ingin ikut juga makan, maka dia berupaya untuk tidak, untuk melupakan dari membaca bismillah. Ya, untuk membaca, melupakan dari membaca bismillah. Sungguhnya setan sudah melakukan itu kepada wanita ini, anak kecil ini. Fa akhadtu biyadiha, maka saya pegang tangannya untuk menghalangi setan agar tidak ikut makan bersama kita. Faja'a bihadzal a'rabi, ketika dia tidak berhasil dengan anak kecil ini, maka dia bawa lagi orang badui ini untuk bisa menyantap bersama kita makanan ini, sehingga orang badui ini makan tanpa bismillah. Fa akhadtu biyadi, maka saya pegang pula tangannya. Perhatikan, dan terakhir Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi, Nabi bersumpah, dan demi zat yang jiwaku berdarah di tangannya, inna yadahu fi yadi ma yadiha, sesungguhnya tangan setan ya bersama tanganku di tangan wanita ini. Maksudnya setan mendorong, Nabi menahan. Setan mendorong, Nabi menahan. Ya. Mendorong untuk cepat memakan tanpa bismillah, dan Nabi SAW menahannya. Nabi SAW menahannya. Dan ini nyata. Walaupun para sahabat tidak melihatnya. Para sahabat hanya, Abu Hudzaifah hanya melihat Nabi memegang saja. Kalau Nabi tidak memberitahukan kepada para sahabat, saat dia memegang itu, waktu itu, kan Nabi ketika memegang itu dia menyampaikan ini. Sungguhnya syaitan berupaya untuk menghalalkan makanan ini untuk dia dengan cara melupakan bismillah. Maka saya tahan. Ya, kalau sudah sampai di tangan, berarti tuntunan yang bisa kita ambil di sini adalah menahan tangan orang yang kita tak, anak-anak kita atau siapapun juga, nahan tangannya ya, untuk tidak cepat memakan, karena terkadang atau kita ingatkan saja ya, untuk mengucapkannya dia tidak bisa cepat, karena mungkin kalau lapar sekali tahan tangannya kan makan tidak bisa masuk ke mulutnya ya. Jangan orang yang lebih tua dari kita ya. Ya. Nah, orang yang di bawah kita, kalau apalagi kalau tamu undangan misalnya, ini saya diundang makan atau diundang untuk pegang tangan ya. Ya. Tapi mungkin kalau sahibul bait, ahlul bait ketika menghidangkan mungkin ya, agar semuanya ingat bismillah ya. Silakan, dan jangan lupa bismillah ya. Sebelum mereka makan, silakan ini hidangan dan jangan lupa bismillah. Kan ada tuh mereka menunggu kata-kata silakan itu, tapi jangan dilalaikan pula untuk mengatakan jangan lupa bismillah, agar hidangan itu tidak dinikmati oleh tamu yang tidak diundang. Tamu yang tidak diundang ini syaitan, tamu yang tidak diundang. Nabi tahu kedatangannya dengan melihat anak kecil tadi, dan ini biasanya ya, padahal mulainya ada anak kecil ya, dalam satu hidangan mulainya ada anak kecil, satu nampan mulainya anak kecil. Sedang tua-tua mungkin dia tahu ini, ingat orangnya, orang tua kan lebih tidak terlalu suka makan ya. Ya. Ataupun kalau lapar mereka juga bisa menahan. Yang biasa yang biasa dikuasai dalam ini adalah anak kecil dan orang-orang yang tidak punya pendidikan. Ya. Ini hadis yang pertama, tuntunan umum ya, dalam makan, yaitu untuk kita bila mana kita makan bersama orang-orang yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati, maka tuntunan para sahabat dengan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dalam satu hidangan kita harus saling mengingatkan tentang bismillah ya, saling mengingat tentang bismillah agar hidangan tersebut tidak didatangi atau tidak dinikmati oleh makhluk lain ya, tentunya dari oleh syaitan yang memang ingin ikut bersama manusia menikmati apa yang mereka nikmati dari makanan, dari pasangan ya. Makanya mereka juga menikmati ketika seorang suami menggauli istrinya bila mana lupa bismillah ya. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang fil amwali wal aulad, mereka akan bergabung denganmu dalam harta yang kamu nikmati dan juga dalam anak yang kamu dapatkan. Itu ketika berhubungan badan. Makanya harus berhati-hati. Sama dengan makan ini ya, semuanya kan sesuai dengan selera, tapi tuntunan Nabi jangan dilalaikan. Hadis berikutnya 5197. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Ishaq bin Ibrahim al-Handali qala akhbarana Isa bin Yunus qala akhbarana al-A'mash an Khaythamah ibn Abdurrahman an Abi Hudzaifah al-Arhabi. Jadi Abu Hudzaifah kan ada juga sahabat namanya Abu Hudzaifah, ya, panggilannya, dan ada Hudzaifah bin Yaman. Ya. Nah, di sini Abu Hudzaifah ini bukan sahabat. Di sini Abu Hudzaifah al-Arhabi an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an qala kunna idza du'ina ma'a Rasulillah SAW ila ta'amin. Dahulu ketika kami diundang untuk menghadiri jamuan makan bersama Nabi, maka tuntunan yang mereka terapkan adalah seperti dalam riwayat yang tadi, fadzakara bi makna hadits Abi Muawiyah, dan disebutkan seperti makna hadis yang telah berlalu, wa qala ka'annama yutradu. Nah, ini tentang anak perempuan tadi, ya, seakan-akan dia didorong untuk cepat makan. Wa fil jariyati ka'annaha ka'annama tudrat wa qaddama maji al-a'rabi fi hadithi. Di sini ada putar apa? Dahulu dan dikemudiankan. Yang hadis yang sekarang justru orang badwinya dahulu yang datang, baru anak perempuan tadi. Ya. Kalau yang tadi anak perempuan dulu baru badwinya. Ya. Itu yang berbeda, tetapi penjelasannya bahwa orang itu seakan-akan didorong untuk cepat makan. Nah, tangannya seakan-akan ditarik untuk cepat mengambil. Dan itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Dan Nabi SAW secepat itu pula menahan. Ya, secepat itu pula menangkap tangan mereka berdua dan memegangnya. Dan setelah selesai menyampaikan ini, tambahan yang luar biasa. Setelah selesai dari menceritakan alasan kenapa dia menangkap tangan dua orang tadi, yaitu tentang syaitan, kemudian Nabi SAW mulai makan dengan membaca bismillah. Thumma dzakara ismallah wa akala. Kemudian Nabi SAW membaca bismillah dan dia pun makan, dan semuanya ikut makan bersama Nabi SAW. 5198. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanihi Abu Bakar ibnu Nafi' qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan anil A'mas bihadzal isnadi wa qaddama maji'al jariyati qabla maji'il A'rabi. Di sini yang sekarang ini justru seperti yang pertama tadi, ya, yang datang duluan adalah anak perempuan sebelum orang Arab Badui. 5199. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna al-Anazi qala haddatsana Ad-Dhahhak yani Abu 'Asim an ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair an Jabir ibn Abdullah. Ini hadis Jabir, kalau tadi hadis Hudzaifah bin Yaman. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la asya'a. Wa idza dakhala fa lam yadhkurillah inda dukhulihi qala asy-syaitan adraqtumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal asya'. Ini hadis Jabir luar biasa. Kata Nabi SAW, bila mana seseorang itu masuk ke dalam rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk, bismillah, ya. Selain dari assalamualaikum, tentu tuntunan umum bismillahnya. Bismillah wa inda ta'amihi. Dan ketika dia hendak makan, maka syaitan akan bergumam, qala syaitan la mabita lakum wa la asya. Dengan penuh kekecewaan syaitan mengatakan, malam hari ini kalian tidak punya tempat menginap. Ya. Karena mereka inginnya masuk ke rumah kita, ingin menginap bersama kita. Dan kalian juga tidak mendapatkan santapan malam, ya. Tidak dapat penginapan dan tidak dapat santapan malam gratis kalau kita tidak melakukan apa yang tadi dituntun oleh Nabi. Kalau menyebut nama Allah bismillah ketika hendak masuk rumah, ini pulang-pulang malam, ya, jangan lupa bismillah. Dan juga di kapan pun kita masuk rumah, jangan lupa bismillah. Kemudian ketika hendak makan juga. Lalu wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli, ketika dia masuk tanpa membaca bismillah, Qala syaitan adraktumul mabit. Dan ini bukan satu syaitan ya. Ketika dia masuk tanpa bismillah, tentu calam juga ya. Ya, yang dimaksud dengan zikr bismillah ini maksudnya bismillah, bukan hanya sekedar assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum itu doa untuk orang yang di dalam, tapi bismillah ini ketika untuk kita sendiri, ketika kita masuk rumah. Ketika tidak dibacakan bismillah, ya, maka syaitan akan menyampaikan pengumuman kepada bala tentaranya, adraktumul mabih. Malam hari ini kalian mendapatkan penginapan gratis. Wa idza lam yadhkur isman wa lam yadhkurillaha inda ta'ami, ketika hendak makan dia juga tidak baca bismillah, maka syaitan ya, ketika masuk tidak, ketika makan juga tidak, maka syaitan akan menyampaikan pengumuman yang sangat luar biasa, adraktumul mabita wal asya. Malam hari ini kalian tidak perlu khawatir, tempat penginapan ada dan makanan santapan malam juga sudah siap. Ya. Ini luar biasa bagaimana syaitan ini selalu ingin mencelakai kita dan ingin bergabung dengan kita menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah sementara kita tidak menyadarinya. Ya. Berikutnya dan ini yang terakhir ya. 5200 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanihi Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul innahu sami'a Rasulullah sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bimithli hadithi Abi Asim. Di sini hadisnya sama dengan hadis Abu Asim yang tadi pertama sebelum ini ya. Di situ ada namanya Abu Asim, yakni Aba Asim Ad-Dhahhak. Ya. Illa annahu qala, hanya saja di sini dia mengatakan wa illam yadhkur ismallah inda ta'amihi wa illam yadhkur ismallah inda dukhulihi. Kalau tadi kan lam yadhkurillah tanpa ada ismnya. Ya, tanpa ada ism kata-kata nama. Di sana adalah lam yadhkurillah, tidak menyebut Allah, tidak menyebut Allah. Kalau di sini tidak menyebut nama Allah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan menyebut Allah itu adalah bismillah. Lam yadhkur ismallah yaitu bismillah. Ya. Itu hadis yang ke 5200 yang menjelaskan dengan gamblang ya tentang tuntunan makan jangan lupa bismillah. Tuntunan masuk rumah jangan lupa bismillah. Tuntunan berhubungan badan dengan pasangan, dengan istri kita, jangan lupa bismillah. Karena ketiga-tiganya ini memang sudah diambil komitmen oleh syaitan. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ya, sertailah mereka dalam menikmati harta mereka dan anak-anak mereka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.